الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله فدا sebelumnya kita telah menjelaskan tentang lima hal yang mengharuskan seseorang untuk mandi. Yang pertama, keluarnya mani bi dafq tadaffuq. Naam, yang disertai dengan kelezatan. Baik, yang kedua, al-jima'. Yang ketiga, Islamul kafir. Naam. Yang keempat, inqita'u damil haidhi wan nifas. Yang kelima, memandikan mayit. Baik, kita masuk ke masalah yang berikutnya. Berkata al-muallif wa hafizahullah ta'ala, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, fi sifatil ghusli wa kaifiyatihi, tentang tata cara mandi dan kaifiyatnya. Lil ghusli minal janabati kaifiyatan, kaifiyatu istihbabin wa kaifiyatu ijza'. Dalam hal seorang mandi junub, itu ada dua tata cara. Ada cara yang sifatnya istihbab, sifatnya afdaliyah, yang di dalamnya ada amalan-amalan yang dianjurkan, yang disunnahkan bagi seorang muslim apabila dia hendak mandi janabah. Yang kedua, wa kaifiyatu ijza', tata cara yang sifatnya mujzi'ah. Mujzi'ah ini yang dimaksud adalah tata cara yang dilakukan oleh seorang untuk mandi janabah yang mencukupi, dalam artian apabila seorang melakukannya maka mandinya sah dan dianggap bahwa dia telah mengangkat hadas besarnya dengan mandi tersebut. Jadi di sini ada dua cara. Ada cara yang mujzi'ah, cara yang sah, yaitu seorang tidak perlu melakukan hal-hal yang sifatnya disunnahkan, sekedar dia mandi, memenuhi persyaratan mandi, dan dia dianggap bahwa dia telah mandi syar'i, maka itu sudah cukup tanpa melakukan tata cara tertentu yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Adapun yang kedua, yaitu kaifiyatul istihbab, tata cara yang sifatnya sunnah, mustahabbah, di mana seorang dianjurkan untuk melakukan cara-cara tersebut karena itulah yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentunya cara istihbab, tata cara mandi yang istihbab, itu lebih afdal, lebih utama daripada tata cara mandi ijza. Tata cara mandi ijza, sebab ijza hanya sekedar seorang melakukannya untuk menjadikan mandi tersebut disebut mandi secara syar'i sehingga dia bisa mengangkat hadas yang besar. Amma kaifiyatul istihbab, adapun tata cara istihbab mandi junub, tata caranya yang disunnahkan, dianjurkan, maka di sana ada hal-hal yang perlu diamalkan oleh seorang muslim, demikian pula muslimah, pada saat dia hendak mandi janabah. Kata beliau di sini, fahiya ayyaghsila yadaihi, yaitu dia membasuh kedua tangannya. Membasuh kedua tangannya terlebih dahulu. Thumma yaghsilu farjahu, kemudian dia membersihkan kemaluannya. Membersihkan kemaluannya. wa ma asabahu min al-adha, dan apa saja yang terkena kotoran dari tubuhnya. Ya, kalau ada yang terkena najis maka dia membasuh sesuatu yang terkena najis tersebut. Ini dilakukan sebelum mandi. Thumma yatawaddau wudhu'ahu lis-salati, kemudian setelah itu dia berwudu seperti wudunya dia ketika salat. Jadi sebelum dia mandi maka hendaknya dia berwudu terlebih dahulu. Bagaimana cara wudunya? Wudu seperti ketika dia salat. Mulai dari awal hingga akhir, hingga membasuh kedua kakinya. Thumma ya'khudhu bi yadihi ma'an. Lalu kemudian dia mengambil dengan tangannya air, fayukhallilu bihi sya'ra ra'sihi. Lalu kemudian dia menyela-nyela dengan air tersebut rambut di kepalanya. Apa tujuannya? Mudkhilan asabi'ahu, dengan memasukkan jari jemarinya fi usuli sya'ri. Fi usuli asy'ari, pada bagian dasar rambutnya. Jadi dia berusaha untuk memasukkan air itu sampai ke dasar rambutnya. Hatta yurwi basharatahu, sampai dia mengirwaul basharah. Yang dimaksud yurwi basharatahu agar air tersebut sampai ke dasar rambut, ya, yaitu sampai ke kulit kepala. Basharah itu kulitnya. Ya, ini kulit kepalanya. Jadi sampai ke dalam-dalamnya, ya. Thumma yahthu ala ra'sihi thalatha hatayatin. Kemudian setelah itu dia yahthu. Al-hathiyah. Sebagian ahli bahasa mengatakan al-hathiyah, yaitu mengambil satu telapak tangan air. Ya, dia mengambil satu telapak tangan air. Dalam riwayat yang lain, hasana, thumma hasana, thalatha hasanat. Ada sebagian para ulama lughah mengatakan al-hasyah, satu telapak tangan air. Adapun al-hasnah, dua telapak tangan. Akan tetapi Abu Ubaid rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa al-hasyah dan al-hasnah maknanya sama, yaitu satu air yang diambil dengan menggunakan kedua telapak tangan. Air yang diambil dengan menggunakan kedua telapak tangan, ini disebut hasyah. Thumma yahthu ala ra'sihi, kemudian dia seperti yang kita sebutkan tadi al-hasyah, yaitu mengambil dengan genggaman telapak tangannya di kepalanya, tiga kali genggaman. Thumma yufidhul ma'a ala sa'iri badani, kemudian setelah itu dia menuangkan air ke seluruh tubuhnya. Li hadith Aisyah al-muttafaq alaih, hal ini berdasarkan hadith Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang disepakati kesahihannya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi ini ma'asyallahu wa rahimahumullah, cara istihbab, cara yang disunnahkan bagi seorang hendak mandi janabah, dan seperti mandi janabah, seperti mandi Jumat atau mandi-mandi yang lainnya, setelah selesai haid atau nifas, maka dia mandi seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di sini ada hal-hal yang perlu kita amalkan pada saat seorang hendak mandi dengan cara yang disunnahkan tadi. Yang pertama yang harus kita ingat terlebih dahulu adalah niat. Niat itu harus ada. Dan niat ini baik pada mandi janabah yang sifatnya istihbab, amalan-amalan disunnahkan, tetap harus ada niat. Demikian pula mandi yang sifatnya ijza. Secara umum mandi yang tujuannya untuk mengangkat hadas yang besar, maka diharuskan dan disyaratkan berniat. Dan ini pendapat jumhur dari kalangan para ulama, menyelisihi pendapat al-Hanafiyah yang tidak mensyaratkan niat. Yang sahih, niat itu harus ada. Kemudian yang kedua, basmalah. Membaca basmalah jumhur ulama mengatakan itu merupakan hal yang sunnah. Meskipun ada sebagian pendapat yang mengatakan wajib, dan mereka berdalil dengan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Hurairah yang menjelaskan tentang masalah wudu. La wudu'a la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah azza wa jalla alaih. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca basmalah, yang tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun hadis ini dhaif. Ya, para ulama telah menjelaskan tentang kelemahan riwayat ini. Kemudian yang setelah itu, seorang memperhatikan sebelum dia mandi, hendaknya dia membersihkan kotoran-kotoran yang ada di kemaluannya atau yang ada di sekitarnya, ya, yang merupakan najis-najis yang melekat pada tubuhnya. Kemudian setelah itu dia berwudu. Wudu seperti wudu salat. Seperti wudu salat. Apakah termasuk membasuh kaki? Iya, termasuk membasuh kaki. Dan itu disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun ada sebagian riwayat, yaitu hadis Maimunah bintul Harith radhiyallahu taala anha, yang secara zahir menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan dalam membasuh kakinya. Jadi ketika berwudu hanya sampai pada saat mengusap kepala, namun tidak membasuh kaki kecuali setelah selesai mandi. Dan ini juga menjadi perselisihan para ulama ketika mereka memahami hadis Maimunah bintul Harith. Apakah ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sempurna, termasuk membasuh kedua kakinya, atau beliau hanya sampai pada mengusap kepala dan tidak membasuh kedua kaki? Sebab sebagian para ulama mengatakan berdasarkan hadis tsumma yatawaddau wudu'ahu lis-shalah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu untuk salat, menunjukkan bahwa beliau berwudu sempurna termasuk membasuh kaki. Nanti setelah mandi beliau membasuh kakinya kedua kali. Beliau membasuh kedua kakinya yang kedua kali. Dan ini yang zahir wallahu taala alam. Ya, sehingga pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dengan hadis Maimunah bintul Harith dalam hal menyebutkan tentang tata cara mandi janabah. Jadi setelah berwudu, lalu kemudian dia melakukan hafiyah. Ya, dia memasukkan air di bagian kepalanya, dia berusaha memasukkan air tersebut sampai ke dasar rambutnya, sampai mengenai kulit kepala. Kemudian setelah itu dia membasuh seluruh tubuhnya. Dan dianjurkan dalam hal ini at-tayamun, mendahulukan bagian yang kanan kemudian yang kiri, berdasarkan keumuman hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana Nabi sallallahu alaihi wa sallam yu'jibuhu at-tayamun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kullih." Wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam senang untuk mendahulukan yang kanan, ya, kemudian yang kiri pada saat beliau memakai sendal, bersihir, bersuci, dan pada setiap keadaannya. Maka ini keadaan yang sempurna apabila seorang hendak mandi janabah. Jelas ya ikhwan? Wadah? Fahimtum? Jelas insyaAllah. Wa amma kaifiyatul ijza, adapun tata cara yang sifatnya sah, yakni sekedar sah. Fa an ya'umma badanahu bil ma'i, yaitu dia menyeluruhkan badannya dengan air. Cukup dengan ghalabatu dhann, dia menyangka bahwa air itu telah mengenai seluruh tubuhnya, maka itu sudah cukup. Ibtida'an ma'an niyati, yang dimulai dengan niat. Nah, ini harus. Niat itu hukumnya syarat pada setiap mandi untuk mengangkat hadas yang besar atau mandi yang sifatnya sunnah, harus disertai dengan niat, yaitu niat ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya ada seorang dalam keadaan junub, lalu dia ke kolam renang, sebelum dia berenang, maka dia berniat terlebih dahulu, tujuannya adalah mandi untuk mengangkat hadas besar. Setelah itu dia masuk ke kolam renang, ya, dia masuk kolam renang sekali menyelam, kemudian setelah itu dia naik. Setelah itu dia naik. Apakah dia telah teranggap mandi? Jawabannya iya, dia telah teranggap mandi. Kenapa? Karena pertama dia telah berniat, yang kedua ifadatul ma' ala sa'irul jasad, dia telah membasuh seluruh tubuhnya dengan air. Meskipun dia tidak melakukan hal-hal yang disunnahkan seperti yang kita sebutkan, namun dia telah mandi mujzi'ah yang sifatnya sah baginya untuk mandi, ya, karena mandi itu asalnya adalah membasahi seluruh tubuh dengan menggunakan air. Maka itu sudah cukup. Itu sudah cukup dan dia teranggap bahwa dia telah mandi yang sifatnya ijza, yang sifatnya sah. Ya, jadi di sini ada dua keadaan yang tentunya apabila seorang memungkinkan, waktunya lapang, yang afdal bagi dia melakukan cara yang pertama, yaitu kaifiyatu al-istihbab, cara yang disunnahkan. Li hadits Maimunah, berdasarkan hadits Maimunah, wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wudhu'al janabah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam meletakkan air untuk mandi janabah. Fa afragha ala yadayhi, lalu kemudian beliau menuangkan kedua tangannya. Fa ghasalahuma marrataini aw thalatha, lalu beliau membasuh kedua tangannya dua kali atau tiga kali. Tsumma tamadmada wastansyaqa, kemudian beliau berkumur-kumur disertai dengan memasukkan air ke dalam hidung. Wa ghasala wajhahu wa dhira'aihi, kemudian beliau membasuh wajahnya, lalu kemudian membasuh tangannya hingga lengannya. Tsumma afadhal ma 'ala ra'sihi, kemudian beliau menyiramkan air ke kepalanya. Tsumma ghasala jasadahu, kemudian beliau membasuh seluruh tubuhnya. Dan ini seperti yang telah kita sebutkan tadi, dari tata cara yang sifatnya mustahabbah, yang dianjurkan. Fataituhu bil mindili falam yuridha waja'ala yanfudul ma'a biyadaihi, maka aku pun, yani kata Maimunah bintul Harith, aku pun membawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al mindil. Mindil yani potongan kain, kalau kita biasa menyebutnya handuk, ya, handuk. Maka aku pun membawakan handuk untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau tidak menginginkannya, beliau menolaknya. Wa ja'ala yanfudul ma'a biyadaihi, dan beliau pun membersihkan air tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan tidak menggunakan handuk. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak untuk memakai handuk yang diberikan oleh Maimunah radhiyallahu taala anha, lalu apa hukumnya seseorang menggunakan handuk setelah dia selesai berwudu atau selesai mandi junub? Mandi junub atau mandi-mandi yang sifatnya ibadah, ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama yang insyaallah taala akan kita jelaskan nanti pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضلوا حفظكم الله.